بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Tanpa terasa kita sekarang di majelis yang ke-20 dari majelis Ramadan, artinya kita akan masuk 10 hari terakhir Ramadan. Nanti malam adalah malam yang ke-21, malam ganjil, termasuk malam yang diharapkan untuk bisa mendapatkan yang namanya malam qadar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya 10 hari yang terakhir adalah 10 hari yang paling utama, yang paling afdal dari satu bulan Ramadan. Dan padanya memang ada beberapa keistimewaan, kekhususan. Di antaranya adalah yang pertama bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW kana yajtahidu fiha bil amal aktsar min ghairiha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh dalam beramal saleh di 10 hari yang terakhir lebih daripada hari-hari yang lainnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh di dalam beramal pada 10 hari yang terakhir sesuatu yang beliau tidak bersungguh-sungguh pada hari-hari yang selainnya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari yang terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarga. Naam. Kesungguh-sungguhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beramal ini umum meliputi kesungguh-sungguhan dalam semua ragam amal ibadah. Salatnya terutama tarawih, membaca Al-Qur'annya, zikirnya, sedekahnya. Dan yang lain-lain dari semua amal kebaikan, beliau lebih bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malam hari. Di malam-malam harinya. Ada pembahasan di kalangan para ulama. Mana yang lebih afdal antara 10 hari yang terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama Dzulhijjah? Sebagaimana yang kita ketahui bersama dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan bahwasanya amal-amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah adalah amal yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla. Tidak bisa ditandingi walaupun oleh jihad fisabilillah. Ada pembahasan di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal 10 hari yang terakhir Ramadan atau ke 10 awal Ramadan. Pendapat yang menenangkan, yang menjamak semuanya adalah bahwasanya 10 hari terakhir Ramadan itu afdal dari sisi malamnya. Dikatakan afdalu layalis sanah. Malam-malam dalam setahun yang paling afdal itu malam hari 10 hari terakhir Ramadan. Sementara 10 hari pertama Dzulhijjah adalah afdal dari sisi harinya, siangnya. Dikatakan afdal ayyamis sanah. Hari-hari selama setahun yang paling afdal itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Sehingga masing-masing punya keutamaan. Di antara kekhususan daripada 10 hari terakhir ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang disebutkan di atas, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan sarungnya. Ini ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna pertama ialah ijtahada akthar. Beliau lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah kepada Allah. ada makna kedua, pengertian syadda mi'zarahu ay i'tazala nisa'ahu liyatafarraga lissalati wadzikul ibadah. Beliau menjauhi para istrinya supaya beliau fokus untuk mengerjakan salat, berzikir, membaca Al-Qur'an dan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan berarti tidak boleh berkumpul dengan istri, bukan berarti tidak boleh mengumpuli istri di malam-malam itu, tetapi ini menggambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul memanfaatkan momen itu untuk fokus ibadah kepada Allah. Sementara urusan yang namanya keluarga depending. Jadi bukan berarti pengharaman. Juga diantara yang menunjukkan keutamaan malam ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau betul-betul menghidupkan malamnya. Ahya laylahu. Menghidupkan malam di sini bukan dengan begadang malam untuk perkara-perkara yang sia-sia. Tapi maknanya ialah menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi lailahu bil qiyam wal qira'ah wal dzikr bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Beliau menghidupkan malamnya dengan qiyam, qiyamul lail, dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir, dengan hatinya, dengan lesannya, dengan atau badannya. Dengan semua bentuk ibadah kepada Allah. Semua rakam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau betul-betul menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah. Kalau dia mampu untuk salat malam, qiyamul lail atau tarawih dengan bacaan yang begitu panjang, sampai semalam suntuk labas. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan qiyamul lail bersama dengan sahabatnya pada malam yang ke-27 Ramadan dari mulai ba'dal isya sampai mereka khawatir enggak sahur. Pernah seperti itu, boleh. Namun bisa dikerjakan dengan amal yang lain, penggabungan antara tarawih, baca Al-Qur'an, zikir, ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk sahur, segala macamnya. Nah, dikarenakan ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, katanya Aisyah, "Ma a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta shabah." Aku tidak pernah mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qiyamul lail semalam suntuk sampai pagi. Artinya dimanakan dengan terus-menerus. Terkadang beliau pernah. Itu yang disebutkan dalam riwayat yang lain dengan para sahabatnya pada malam yang ke-27. Dan juga menunjukkan bahwasanya menghidupkan malam itu bukan dengan semata-mata tarawih, bukan dengan semata-mata sholat. Bisa dengan sholat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir, amal-amal yang lain, membaca kitab-kitab para ulama, sahur, dan yang lain dari semua ibadah kepada Allah Taala. Juga yang menunjukkan bahwasanya malam ini adalah malam yang istimewa. Nabi kita Muhammad SAW membangun keluarganya, ayyaqadha ahlah, membangunkan keluarganya untuk juga bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu umum baik yang dalam kondisi suci atau sedang haid. Yang haid bisa dengan banyak berzikir, dengan baca Al-Quran, dengan yang lain-lainnya. Yang suci bisa dengan sholat, menghidupkan malam bersama dengan keluarganya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqidhu ahlahu fihi lis-salati wadh-dzikr. Beliau membangunkan keluarganya pada 10 malam terakhir sebelum akhir Ramadan untuk sholat, untuk berzikir dan yang lain dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan memang ini momen-momen spesial, momen-momen yang sangat bagus untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan pahala yang sangat besar. Juga di antara keistimewaannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau biasa i'tikaf di 10 hari terakhir. Dan ketika tahun beliau wafat, beliau i'tikaf pada 20 hari terakhir. Naam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha dengan lafaz kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam falamma kana al'am alladhi qubida fihi ya'takafa 20 yawman. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau biasa beriktikaf setiap Ramadan di 10 hari yang terakhir. Dan tatkala pada tahun beliau diwafatkan badannya, beliau i'tikaf selama 20 hari. Dan ini amalan yang sangat disunahkan dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti akan kita bahas secara khusus insyaallah di majelis berikutnya terkait dengan masalah i'tikaf. Yang kita inginkan sekarang ini adalah bahwasanya termasuk keistimewaan malam 10 hari yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan, berikan contoh, beliau i'tikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Ini semuanya adalah beberapa poin yang menunjukkan malam ini bukan sembarang malam. Atau 10 hari yang terakhir ini bukan hari-hari biasa. Hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang luar biasa. Dan keistimewaan yang tidak ada seorang pun yang mengingkarinya dan kesepakatan semua kaum muslimin adalah pada 10 hari terakhir itulah letaknya satu malam qadar yang dikatakan sebagai khairun min alfi syahr. Sehingga dikatakan hari-hari barokah. Wa min barokatiha, termasuk barokahnya hari-hari ini ialah satu ada malam qadar pada. Termasuk barokahnya adalah pada hari-hari ini dan pada malam qadar pula diturunkannya Al-Qur'an. Wa min barakatiha anna hadzal Qur'an al-mubarak unzila fiha. Termasuk barokahnya adalah Al-Qur'anul Karim diturunkan pada malam itu. Dikatakan pada malam qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan pada malam qadar. Naam. Ini Al-Qur'anul Karim dikatakan sebagai lailatul mubarakah, malam yang barokah. Naam. Ini sesuatu yang diketahui dan difahami bersama oleh segenap kaum muslimin menunjukkan bahwasanya 10 hari yang terakhir adalah 10 hari utama, terutama malam harinya dalam setahun, dan terkhusus untuk Ramadan. Maka seyogianya dan semestinya bagi masing-masing muslim dan muslimah untuk ijtihad, bersungguh-sungguh menyingsingkan lengan baju, bersemangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak amal soleh. Terutama di masa COVID seperti ini momen yang sangat bagus untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah mengangkat wabah ini dengan segera dari muka bumi ini, semuanya normal kembali, bisa beribadah, bisa beraktivitas bagaimana biasa, momen yang sangat luar biasa. Dan termasuk kerugian yang sangat besar dalam momen-momen dan kesempatan yang emas seperti ini, waktu berlalu hanya dipergunakan untuk perkara dunia. Hanya memikirkan perkara dunia. Ketika yang lain berlomba-lomba bertijarah dengan tijarah akhirat. Tijarah lan dabur yang gak bakal sia-sia tijarah itu. Termasuk kerugian yang nyata ketika didapati sebagian orang justru semangat dengan tijarah dunia. Lupa dengan tijarah akhirat. Tabakal yang lebih sia-sia lagi ternyata pada momen yang sangat luar biasa ini sebagian pihak malah membuangnya dengan perkara yang sia-sia. Bukan perkara yang mengandung ibadah kepada Allah, perkara sia-sia, bahkan perkara-perkara yang melanggar syariat. perkara-perkara yang haramkan dalam Islam, perkara yang batil. Ini kerugian yang amat sangat nyata. Di waktu-waktu yang begitu luar biasa, demikian mereka punya amal. Maka dikatakan oleh Asy Ibnu Utsaimin, fenomena seperti ini, kata beliau, wa hadza min tala'ubi syaitani bihim wa makrihi bihim wa saddihi iyah an sabilillah wa ikhwaihim lahu. Ini semua termasuk upaya tala'ubnya syaitan. Setan mempermainkan mereka. Makar setan kepada mereka. Setan telah menghalangi mereka dari jalan Allah Azza wa Jalla. Setan telah menyimpangkan mereka. Merugi. Ingat, Ramadan adalah bulan ibadah, bulan Al-Quran, bulan berzikir, bulan berdoa, bulan iman dan takwa, bulan untuk mengejar bicara akhirat. Jangan sia-siakan, karena kita belum tentu bisa berjumpa dengan Ramadan yang berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan juga memberikan kesehatan, kemampuan, semangat kepada kita, sehingga momen terakhir, 10 hari yang terakhir ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih pahala yang sangat besar dari sisi Allah Azza wa Jal. Di samping kita juga ikhtiar perkara duniawi yang secukupnya untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini. Demikian, semoga manfaat. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.